现在你 lebih dari kekasihmu, meski di saat ini hanya simpananmu. Posisi aku sebagai simpananmu, aku menjadi yang harus mengalah di hubungan ini, walau yang kedua. Lebih dari